Mitra bisnis Quick Kianggi berpandangan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak perlu dijadikan sebagai lembaga permanen, mengingat jika hal itu dilakukan maka bangsa Indonesia juga akan mempermanenkan potensi konflik antara KPK dengan lembaga penegakan hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, serta Kehakiman, seperti yang telah terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianggi. Baik Pak Quick, guna meredam potensi konflik antar lembaga penegakan hukum, sebagian anggota Dewan di Senayan mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Apa pendapat Bapak? Menurut pendapat saya, KPK ini disuruh bekerja terus sebaik mungkin. Nah, tapi KPK mesti diberikan suatu tugas tambahan, yaitu memberantas korupsi dari akar-akarnya yang tidak menangkap maling. Sekarang hanya menangkap maling strictly yuridis. Jadi berdasarkan pengetahuan KPK dari masalah korupsi yang sifatnya curi-mencuri uang itu kan banyak kasus yang KPK mesti diberi tugas untuk berpikir lebih luas. Yaitu bagaimana memasukkan semua aspek yang ada kaitannya dengan korupsi ini, di mana aspek-aspek semuanya itu ditackle, sampai komprehensif, sampai korupsi itu memang bisa direduksi sampai seminimum mungkin, lalu bubar. Jadi KPK diberi tugas untuk membubarkan diri secara bertahap dan secara bertanggung jawab, secara pandai, menggunakan semua data pengalaman yang ada di sini. Nah, pengalaman datanya itu kan menyidik, lalu kemudian mengadili, mengumpulkan data, tapi yang dilakukan sekarang kan salah menurut hukum apa tidak. Nah, sedangkan KPK yang telah menghadapi kasus yang begitu banyak, itu sekarang mesti berpikir kenapa mereka kok korup. Kenapa yang berkorupsi kok begitu banyak? Mengapa kok tidak tahu malu lagi? Nah, ini tugas ini mesti ada yang menangani. Jadi, Bapak melihat sebaiknya KPK lebih berperan di bidang pencegahan korupsi dibanding penindakan ya, Pak Quick? Iya, bareng lah. Sekarang kan nol. Yang pencegahannya itu kan nol. Kalau pencegahan itu nol, pencegahannya cuma represif, tidak ada bedanya. Jadi, kua fungsi tidak ada bedanya dengan kejaksaan dan polisi. Nah, lalu dikatakan, iya, tapi kejaksaan dan polisi sudah tidak ada harapan. Oke. Nah, kalau nanti KPK tidak ada harapan, dibikin KPK kedua, kan lucu. Demikian Quick Kianggi, Beni Rahmadi, Pas FM.